إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد جماعة kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan membahas buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang mana masih dalam pembahasan gharar, yaitu adanya ketidakjelasan dalam bentuk transaksi harta, tukar-menukar harta. Maka pembahasan kita pada kajian kita kali ini yaitu membahas tentang hukum asuransi di dalam Islam. Nanti kita akan mengetahui pengertian dari asuransi, kemudian kenapa munculnya asuransi dan bagaimana tanggapan para ulama dahulu ketika asuransi ini muncul dan bagaimana hukum-hukumnya menurut para ulama dunia tentang hukum asuransi ini. Dan apakah ada solusinya dari asuransi ini? Yang pertama, pengertian dari asuransi yaitu perjanjian antara perusahaan asuransi dengan konsumennya atau customernya dengan tertanggung, yaitu untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau konsumen. Pergantian atas risiko kerugian yang diderita, yang tertera dalam perjanjian. Apa saja risiko-risiko yang ditanggung di dalam perjanjian tersebut. Dan yang mana tertanggung, yang ditanggung, ini berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Jadi bentuknya adalah karena dia mendapatkan tanggungan atas risiko, yang mana perusahaan tersebut mewajibkan kepada tertanggung untuk membayar premi atau iuran. Nah, munculnya asuransi ini pertama kali yaitu pada di abad ke-14. Itu pertama kali muncul di Italia 14 Masehi, yaitu apa? Dikenal dengan asuransi laut. Karena ketika itu resiko para pelaut membawa barang dagangan sangat tinggi. Ya, karena sederhananya alat transportasi laut ketika itu. Sehingga sering terjadi musibah terkena bencana di lautan. Sehingga ini yang dikhawatirkan para pedagang pada 14 Masehi ketika itu. Sehingga ya, maka muncullah polis asuransi, di mana para pedagang ketika itu mereka hanya membayar premi kepada perusahaan asuransi. Nah, jika terjadi bencana di dalam perjalanan, maka mereka akan diganti, barang dagang mereka akan diganti oleh perusahaan asuransi. Nah, ini sangat pesat perkembangannya, merasa pedagang diuntungkan dan juga perusahaan asuransi mereka diuntungkan. Nah, ini berkembang sangat pesat. Kemudian juga terjadi kebakaran hebat di London, ya, yang hampir menghanguskan 13.000 rumah tempat tinggal dan 100 gereja pada tahun 1666 Masehi. Nah, ketika itu muncullah asuransi berikutnya, asuransi kebakaran. Ya. Jadi dengan seiring banyaknya risiko-risiko yang terjadi di tengah masyarakat, risiko tabrakan kendaraan, kecelakaan di jalan, risiko kematian. Nah, muncullah berbagai bentuk asuransi. Ya. Dan bagaimana tanggapan para ulama ketika munculnya asuransi tersebut? Maka Ibnu Abidin Pada abad ke-19, ya, ketika asuransi masuk ke negara Islam, yang mana beliau ketika itu mengomentari yaitu namanya Saukarah. Saukarah, maka beliau mengatakan ini diharamkan. Ya. Jadi pada abad ke-19 Ibnu Abidin sudah mengharamkan asuransi ini. Yang mana beliau mengatakan, menurut saya pedagang tidak halal mengambil ganti rugi tersebut, karena ini termasuk tanggung jawab atas sesuatu yang dia tidak seharusnya bertanggung jawab. Ya. Jadi ini menurut Ibnu Abidin. Maka hukum asuransi semenjak kemunculannya telah diharamkan oleh para ulama, baik perorangan maupun lembaga. Pada tahun 1978 dalam muktamar pertemuan ya para ulama dunia yang diadakan oleh Rabitu Alam Islami di Mekah pada tahun 1978, maka para ulama ketika itu mereka dunia sepakat memutuskan bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram. Bunyi keputusan tersebut setelah yang mana hasil keputusannya setelah melakukan kajian yang mendalam dan mendiskusikan, maka majelis para ulama, majma' perkumpulan para ulama memutuskan berdasarkan suara terbanyak para ulama bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya yaitu berbentuk asuransi jiwa, niaga dan lainnya adalah haram. Yaitu pada tahun 1978. Kemudian juga para ulama kembali berkumpul seluruh dunia, negara OKI, tahun 1985 di Jeddah juga memutuskan yang sama. Ya. Yang mana keputusannya mengatakan transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat spekulasi atau gharar yang tinggi. Hal ini menjadikan transaksi asuransi batal, tidak sah. Ya, karena dalilnya sudah kita ketahui. Rasulullah SAW mengatakan yang melarang untuk transaksi yang gharar ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang. Dan larangan ini menunjukkan ya dengan tingkat gharar yang tinggi maka tidak sah, artinya batal. Kalau tidak sah, maka perpindahan uang tidak sah dimiliki. Premi tidak halal diambil oleh perusahaan dan ketika terjadi klaim tertanggung juga tidak halal mengambil uang dari yang diserahkan oleh perusahaan atau harta. Baik itu uang maupun jasa. Karena gharornya sangat tinggi maka tidak sah. Oleh karena itu transaksi ini diharamkan oleh Islam. Tadi kita katakan yaitu dalilnya dari sabda dari larangan Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu tadi ulama OKI. Ya, kemudian juga IOV perkumpulan ulama dunia juga ya. IOV yang berpusat di Bahrain pada tahun 2006 juga kembali menegaskan ya, haramnya asuransi ya pada pasal 26 yang berbunyi hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram. Ya, menurut syariat Islam yaitu berdasarkan Quran dan hadis yaitu dilarang dan haram melakukan transaksi asuransi tersebut. Nah, apa dalil-dalil yang menjadikan asuransi ini diharamkan oleh para ulama? Yang pertama, asuransi tersebut merupakan, kalau kita perhatikan akadnya, ya diantaranya adalah bentuk tukar uang dengan uang. Yang mana tertanggung atau konsumennya, customernya membayar uang. Ya. Ketika terjadi musibah dia mendapatkan uang. Nah, maka syariat Islam sudah mensyaratkan dalam masalah alat tukar atau yaitu uang, uang itu adalah tukar. Kalau ditukar, ya, maka dia harus sama. Dia harus sama, maka uang yang diserahkan oleh tertanggung, maka dia halalnya hanya mengambil uang yang diserahkan saja, tidak boleh lebih dari itu. Kalau berlebih dari uang yang diserahkan, maka dia menjadi riba. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan az-zahabu biz-zahab, emas dengan emas. Maka maksud dari emas dengan emas ini, baik itu emas maupun yang sama dengan emas. Yang mana emas di masa Nabi adalah tukar, maka di masa sekarang kita adalah alat tukarnya adalah uang. Ya, maka uang ditukar dengan uang harus sama. Tidak boleh kita bayar uang kemudian kembali pada kita lebih. Nah, ini dilarang dan ini merupakan akad tukar menukar. Kemudian di sini gharar, ya, gharornya. Jadi tidak jelas gharornya, tidak jelas si tertanggung ini sampai apa? Dia bayar preminya. Bisa jadi dia baru bayar premi dua kali, ternyata dia bisa mengklaim karena terjadi musibah yang ditanggung dalam perjanjian. Baru bayar dua kali, ternyata dia misalkan baru bayar 1 juta, tapi dia mendapatkan 5 juta. Nah, di sini maka di sini namanya gharar, ya. Untung-untungan. Yang mana Rasulullah SAW tadi sudah katakan melarang, diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Muslim, nah Rasulullah SAW an bai'il gharari. Rasulullah SAW melarang tukar menukar yang tidak jelas. Yang mana ini adalah tukar uang dengan uang yang mana tidak jelas. Maka ini termasuk judi. Ya, selain dari riba, ini juga merupakan judi. Artinya apa? Yang mana untung dan rugi dihubungkan dengan suatu kejadian. Kejadian ini tidak jelas. Sama kita taruhan uang, misalkan, ya, misalkan kita antara A dan si B, dia menyerahkan uangnya. Maka uang ini akan diambil untuk dihubungkan pada suatu kejadian tidak jelas. Yang tidak jelas misalkan dalam suatu pertandingan, ya. Nah, pertandingan tidak jelas siapa yang menang dan kalah. Sehingga di orang yang memilih klub yang dia pilih ternyata menang, maka dia mengambil harta orang temannya tadi dan sebaliknya. Maka dalam Islam ini menghubungkan jual beli dengan suatu kejadian tidak jelas. Contohnya tadi tukar menukar uang, kita menyerahkan uang kita, ya. Maka kalau tidak terjadi, hilang uang kita. Tapi kalau terjadi, kita mendapatkan uang dari perusahaan asuransi. Berarti ini tukar menukar uang dengan dihubungkan suatu kejadian yang tidak jelas. Ini judi. Maka ini judi. Di mana dalam surah Al-Maidah ayat 90 Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisir, sungguhnya khamar dan judi, ya, wal ansab wal azlamu, berhala dan mengundi nasib, ini adalah rijsun, perbuatan yang kotor, keji, min amali syaitan, ini merupakan amalan-amalan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, maka ketika kita menjauhinya kita akan mendapatkan keuntungan dari Allah Ta'ala. Nah, inilah dalil yang menjadikan para ulama menjelaskan asuransi ini adalah haram berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, karena terdapat gharar, kemudian juga terdapat riba dan juga terdapat judi di sana. Nah, kemudian, ya, para ulama, tapi ini dibutuhkan, dibutuhkan, ya. Kenapa? Karena ini akan ketika para pedagang mengikuti asuransi ini, mereka akan terbantu, misalkan jika terjadi musibah, ya, terjadi musibah dan mereka mendapatkan klaim ini terbantu. Maka tentunya ada solusinya dalam Islam, ya. maka ada solusinya yang halal dalam Islam. Solusinya yaitu apa? Asuransi syariah. Asuransi syariah ini, nah ini solusinya. Yang mana asuransi syariah ini dinamakan syariah, ya, apabila betul-betul dan ini sesuai dengan konsep Islam. Islam itu adalah agamanya yang menyeru pada kemaslahatan. Dan ini ada maslahatnya, meringankan beban. Ya, meringankan beban orang yang musibah. Kemudian syaratnya, ya, konsepnya sama dengan konsep Islam. Islam itu agama yang memudahkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, tolong-menolong. Maka cuman syaratnya harus terpenuhi, yaitu tidak adanya ketidakjelasan. Juga tidak ada tadi yang disebabkan yaitu riba. Ya, tidak ada riba. Kemudian tidak ada judinya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Maka Majma' Fiqih Islami telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan asuransi dan asuransi menyertakannya dengan fatwa asuransi Islami. Ya. Jadi Islam ketika mengharamkan ada solusinya supaya tidak menjadikan suatu beban bagi umat. Ini dibutuhkan. Maka dalam fatwa tersebut haram dan menjelaskan solusinya. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengharamkan sesuatu beliau memberikan solusinya. Nah, maka majelis majma' fikih mengatakan sepakat membolehkan asuransi ta'min ta'awuni. Ya. Ta'awun artinya tolong menolong. Konsepnya adalah tolong menolong. Jadi konsepnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari beliau dari kabilah Asy'ari. Yang mana Abu Musa mengatakan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Asy'ariyyin," sesungguhnya kabilah Asy'ari, ya, dari kabilah Abu Musa. "Idza armalu fil ghazwi," apabila mereka kekurangan makanan, ya, terkena musibah. Kekurangan makanan apakah disebabkan peperangan? "Fil ghazwi," yaitu diantaranya adalah penyebabnya dalam peperangan sehingga kekurangan makanan. "Aqalla ta'amun 'ala ta'amu iyalihim," atau mereka, ya, persediaan mereka berkurang, persediaan makanan berkurang di ketika di Madinah. Bagaimana mereka cara mengatasinya? Ya, persediaan karena peperangan jadi makanan jadi sulit masuk ke kota Madinah. Maka mereka untuk mengatasi kekurangan makan tersebut, jama'u makana indahum fi thawbin wahid. Jadi mereka saling menghadiahkan uang mereka, makanan mereka. Jadi masing-masing memberikan hadiah pada makan yang ada pada mereka, mereka hadiahkan, dikumpulkan. Ya, jadi akhirnya apa? Hadiah. Ya. Jadi semuanya menghadiahkan harta. Summaktasamu bainahum. Nah, begitu terkumpul dibagi. Jadi merata semuanya dapat, ya. Bisa atau dibagi pada orang yang lebih membutuhkan. Fi inain bisawiyah. Sehingga dibagi dengan sama rata, ya. Jadi merata. Fahum minni wa ana minhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji cara mereka ini mengatasi kekurangan makanan yang tidak merata. Jadi supaya rata semuanya menghadiahkan harta mereka, begitu terkumpul dibagi sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana minhum, saya bagian dari mereka. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan perbuatan mereka ini sangat baik. Ya, membantu, saling tolong-menolong dalam mengatasi masalah. Jadi ini konsepnya. Konsepnya para yang apa? Orang-orang yang diperkirakan mereka akan mendapatkan risiko kejadian musibah, maka mereka saling menghadiahkan uang mereka. Menghadiahkan bayar iuran sebagai hadiah, ya. Itu persyaratannya. Nah, ketika ada yang terkena musibah, maka disantuni dari uang yang terkumpul. Nah, ketika tidak ada yang terkena musibah, ya, maka uang tersebut dikembalikan lagi kepada masing-masing, dibagi lagi pada mereka. Ya. Nah, ini konsepnya. Jadi yang mana ya, dalil-dalil berikut. Yang pertama, ta'min ta'awuni, tadi ta'awun tolong menolong, jadi bentuk jamin aja tolong menolong, merupakan akad hibah. Jadi menghibahkan yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong menolong, meringankan beban kerugian. Ya. Jadi berbeda dengan asuransi konvensional, akadnya adalah tukar-menukar uang. Uang yang dikumpulkan itu diambil oleh perusahaan. Kalau ini tidak, uang yang terkumpul ya, tidak diambil oleh para manajemen yang mengelola keuangan tersebut. Itu adalah bukan uang mereka, tapi adalah uang para anggota seluruhnya. Itu perbedaannya. Ya, jadi tidak dimiliki oleh perusahaan asuransi, tapi adalah uang para anggota yang ikut. Yang mana tujuannya saling tolong menolong dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadi musibah. Ya. Jadi semua yang akan ada kemungkinan terjadi musibah, mereka akan menanggung musibah yang terjadi pada temannya. Dengan cara membayar sejumlah uang tunai yang dikhususkan untuk mengganti kerugian orang yang ditimpa musibah. Nah, kemudian ya, kedua, asuransi ta'awun itu terbebas dari riba dengan segala bentuknya. Ya. Artinya transaksi para peserta asuransi tidak termasuk akad riba. Karena dia hadiah. Ya. Jadi dia hadiah sehingga tidak tukar menukar, tapi dia menghadiahkan tanpa mengharapkan apa-apa. Ya. Dan pengelola tidak akan menggunakan dana yang terhimpun daripada peserta untuk suatu transaksi riba dalam bentuk apapun. Nah, ini. Jadi syaratnya asuransi syariah itu uang yang terkumpul itu tidak boleh dikembangkan pada investasi-investasi riba. Supaya dia betul-betul ya tujuannya adalah untuk ta'awun, maka Islam mengharamkan riba. Begitu dana hibah terkumpul itu tidak boleh diinvestasikan, dikembangkan pada sektor-sektor investasi yang riba. Contohnya dimasukkan deposito atau obligasi. Ya, atau yang riba itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan berarti tidak namanya lagi asuransi syariah. Karena sudah melanggar ketentuan Islam yaitu melarang riba. Ketiga, ya. Nah, ketiga para peserta mereka ya tidak tahu berapa mereka akan disantuni. Ya, tidak tahu mereka berapa akan disantuni. Ini tidak jelas. Atau siapa yang akan mendapatkan atau tidak jelas siapa yang akan disantuni. Tidak jelasnya itu siapa yang akan disantuni. Yang jelas dia menghibahkan hartanya. Nah, dia tidak tahu apakah dia nanti akan disantuni atau tidak. Nah, itu tidak masalah. Ya, tidak ada ghoror di sana. Dan itu dibolehkan. Ghorornya memang ada. Bisa jadi dia sudah menghibahkan hartanya, tapi dia tidak dapat santunan sama sekali karena tidak terjadi padanya. Maka kenapa dibolehkan? Karena akadnya bukan tukar-menukar harta, tapi akadnya berdasarkan dari hibah. Dia hanya menghibahkan hartanya ya tanpa mengharapkan apa-apa, dan kalau memang terjadi musibah pada dia, maka dia boleh saja mendapatkan santunan dari dana yang terkumpul karena akadnya adalah dari hibah. Yang mana akad hibah ini sosial ya. Sosial dari teman-temannya yang ikut apa patungan. Nah, maka kalau sosial boleh ghoror. Ya, boleh ghoror, menghadiahkan itu boleh ghoror. Tidak jelas jumlahnya boleh, kemudian juga siapa yang tidak apa, tidak jelasan siapa yang akan mendapatkan itu juga dibolehkan. Apa dalilnya? Ya. Ghoror itu boleh pada hadiah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, dan itu sudah kita ketahui pada penjelasan tentang ghoror yang dibolehkan. Yaitu ghoror yang dibolehkan dalam akad tabarruk sosial. Contohnya adalah hadiah. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, hartaku yang aku tinggalkan setelah aku meninggal, maka untuk mengurus, untuk kebutuhan istri-istriku, dan keluargaku, kemudian orang yang mengurusi harta. Nah, sisanya aku masukkan ke Baitul Mal. Nah, sisa ini tidak jelas. Berapa yang akan diterima ini tidak jelas, ya. Artinya berapa hadiah Nabi, sedekah Nabi yang masukkan ke Baitul Mal ini tidak jelas. Maka ini dibolehkan, ya. Atau sama sekali tidak ada sisa, siapa tahu habis. Ya, habis, tidak ada sisa. Nah, maka ini dibolehkan, ya. Karena akarnya adalah hadiah. Nah, inilah penjelasan para ulama tentang ya, asuransi syariah. Nah, ya, kemudian mungkin ada permasalahan, yaitu misalkan tidak ada yang terkena musibah, atau juga seperti iuran kematian ya di tengah masyarakat, itu asuransi Islami itu. Artinya uang kematian, kalau ada yang mati, kita membayar iuran setiap bulan, ya kan? Kalau ada diangkat peserta yang ikut iuran terkena musibah kematian, maka mereka disantuni, ya disantuni dari dana yang terkumpul. Kalau tidak ada yang meninggal, maka bagaimana uangnya? Ya terserah para peserta, apakah diserahkan ke sosial atau dibagikan kembali juga tidak mengapa. Ya. Tapi biasanya ada yang menjadikan ya udah disalurkan saja ke sosial karena sudah memang dari awalnya untuk hadiah ya. Ya tidak mengapa. Disarankan di awal untuk dihadiah sosial tidak apa-apa. Juga disarankan untuk dikembalikan lagi kepada para pemberi hadiah itu tidak masalah. Ya misalkan tidak ada yang terkena musibah maka dikembalikan lagi uang yang sudah diserahkan tadi. Ya. Nah ini atau bisa juga ya sepakat dana terkumpul ini ya karena begitu banyaknya sayang ya. Bagaimana kalau dana terkumpul ini diinvestasikan, dikembangkan kepada sektor-sektor usaha yang memang tidak ada ribanya sehingga berkembang. Nah, berkembang itu juga boleh dikembalikan kepada orang yang menghadiahkan. Ya, boleh dikembalikan. Dan itu apakah termasuk hadis Nabi, larangan Nabi untuk menarik kembali hadiah? Nah, termasuk atau tidak? Itu apa? Larangan Nabi. Laisala nama salosu, ya, yang mana Rasulullah SAW melarang menarik kembali sumbangan atau hadiah. Tidak ada contoh yang lebih buruk bagi kami. Artinya ini adalah contoh yang paling buruk, yaitu apa? Alladzi ya'udu fi hibatihi, orang yang menarik kembali sumbangannya, dia sudah menghadiahkan atau menarik sumbangan ditarik kembali. Nah itu Nabi mengatakan apa? Kal kalbi, seperti anjing, yarji'u fi qai'ihi, yang menelan kembali muntahannya. Kita tahu bahwa anjing itu ya air ludahnya itu adalah najis mughalazah. Artinya apa? Sangat berat najisnya. Untuk mensucikannya itu harus dicuci dengan air 7 kali. Yang pertama air dicampur dengan tanah. Nah, begitu beratnya najis anjing ini. Ya. Sekarang muntahannya lagi. Ya, muntahan yang diisi dalam perut anjing. Maka ini menunjukkan haramnya menarik kembali sumbangan atau hadiah. Nah, apakah ini termasuk? Nah, ini tidak termasuk. Ya. Maksud yang dilarang oleh Nabi untuk menarik hadiah, kalau hadiah itu sudah diterima oleh orang yang diberi hadiah, itu maksudnya. Contohnya kita sudah menghadiahkan ke teman atau adik kita, ini buat kamu saya hadiahkan uang. Nah, sudah diterima uangnya, kemudian kita ambil kembali. Nah, ini yang diharamkan. Kalau ini kita menghadiahkan, ya dikumpulkan saja, diberikan pada orang-orang yang terkena musibah. Tapi tidak ada yang menerima, tidak ada musibah, maka begitu diambil lagi itu tidak masalah. Itu tidak dilarang. Ya. Jadi maksudnya itu ketika sudah diterima. Jadi boleh memberi hadiah kalau belum diterima. Ya, belum diterima. Contohnya ya, misalkan kita sudah berniat, sudah mengatakan kepada teman kita, nanti deh kamu saya kasih hadiah motor. Kayaknya ada motor enggak pakai di rumah. Ya, kita sudah mengucapkannya. Ya, sudah mengucapkan pada teman. Tetapi begitu kita besoknya ternyata ya anak kita bilang, "Pak, saya pakai motor itu ya untuk ini kegiatan-kegiatan ini. Nah, ternyata apa? Kita butuh. Boleh kita katakan kepada teman kita, enggak jadi ternyata motornya dipakai oleh anak saya, itu tidak berdosa. Karena hadiahnya belum diterima. Nah, kecuali kalau sudah diterima hadiahnya, maka ini yang haram ya. Ini yang menunjukkan berdosanya sebagaimana mana yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya bahwa tidak mengapa? Para ulama menjelaskan yaitu berdasarkan perbuatan Abu Bakar. Abu Bakar yang mana beliau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling tahu masalah hukum Islam. Ya, nah yang mana beliau mengatakan ya, beliau sebelum sudah memberikan sebidang kebun kurma kepada anaknya itu Aisyah Ummul Mukminin. Sudah dikasihkan kepada Ummul Mukminin ya. Dan beliau mengatakan, "Wallahi ya bunayya, wahai putriku, aku sangat senang engkau aku tinggalkan dalam keadaan kaya dan sungguh aku pernah menghadiahkan untukmu sebidang kebun yang hasilnya sebanyak 20 wasak. Andai engkau dahulu telah menerimanya, niscaya kebun itu menjadi milikmu," kata Abu Bakar. "Dulu ketika kalau seandainya kamu langsung ambil, maka itu milikmu. Akan tetapi berarti ini menjelaskan belum diterima oleh Munawiyah Aisyah, belum diambilnya. Hasilnya tidak diambilnya, tidak langsung diterimanya ya. Maka akan tapi hari ini kebun itu menjadi bagian dari harta warisanku." Ya. Maka Abu Bakar menarik kembali, tidak jadi saya kasih hadiah, tapi itu nanti menjadi warisan yang dibagi dengan saudara-saudaramu yang lainnya. Ya. Yang kau bagi-bagikan pada saudara-saudarimu. Hadis ini dikutip Imam Malik. Sehingga para ulama fikih membuat kaidah, la yatim mutabarru illa bil qabdi. Maka sosial itu, sedekah, hadiah, itu belum sempurna. Ya, belum sah dianggap sebagai sedekah, belum sempurna dianggap sebagai hadiah kecuali sudah diterima oleh orangnya. Ya. Ketika sudah diterima barangnya itu, maka ketika itulah sempurna hadiahnya. Ya, kalau belum diterima berarti belum sempurna. Nah, ini juga yang terjadi. Misalkan ya, orang tua pernah mengatakan kepada anaknya, "Itu buat kamu deh, rumah sana, tanah sana." Ternyata tidak diberi nama dan si anak juga tidak mengelola tanah tersebut, tidak menempati rumah tersebut, ya. Kemudian meninggal orang tua, maka harta itu hadiah atau warisan? Maka dengan kaidah ini dia bukan waris, bukan hadiah, tapi dia menjadi harta warisan karena belum diambil, belum terima oleh si sang anak. Nah, ini ya kaidahnya dalam masalah hadiah. Jadi itu tidak mengapa ya, karena tidak termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa perbedaan asuransi syariah dan komersial yang diharamkan? Ya, kalau syariah dia adalah takaful. Akadnya adalah hibah. Takaful itu saling meringankan beban ya, saling meringankan beban orang yang ikut serta dalam asuransi tersebut. Dan akadnya hibah. Sedangkan kalau komersial atau konvensional, maka akadnya adalah tukar-menukar. Kita membayar uang, uang itu milik dimiliki oleh perusahaan. Ya, itu akadnya adalah tukar-menukar uang. Kalau perusahaan pengelola, kemudian asuransi syariah, perusahaan itu hanya sebagai pengelola. Ya, dibolehkan pengelola hanya yang mengelola keuangan tadi, yang mencatat ya, ini siapa saja yang sudah menyetor, atau bahkan kalau dikembangkan perusahaan ini juga yang akan mengembangkan kepada investasi-investasi yang sesuai dengan syariat Islam, dan dia ada laporannya ya, laporan kepada para anggota semuanya. Jadi dia wakil saja, bukan sebagai memiliki harta tadi. Sebaliknya kalau perusahaan komersial, maka dana yang terkumpul jadi milik mereka. Ini statusnya, keuangan tersebut. Kemudian sisa uang setelah dipotong ganti rugi, kalau yang syariah, sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan pada pihak tertanggung dan biaya personal milik pemegang polis, bukan perusahaan asuransi. Misalkan ya, sudah diberikan santunan-santunan pada orang yang berhak, ternyata ya masih ada sisa ini. Ini bagaimana? Apakah milik perusahaan atau milik para anggota takaful, maka itu adalah harta milik. Kalau yang syariah itu adalah milik anggota yang diberikan sama rata sisanya tersebut. Misalkan sisa segini nih, ya maka bagaimana ini? Ya udah kita bagi sama rata saja. Misalkan tadi kematian, mungkin yang sudah disantun disampaikan, yaitu mungkin sebagiannya tinggal separuh. Ya udah separuh ini kita bagi sama para anggota, ya. Sedangkan kalau komersial, ya maka itu milik perusahaan. Nah ini sangat membantu, ya. Jadi para masyarakat ya, untuk mengurangi beban-beban, nah bisa dengan ini, dengan membuat atau asuransi takaful ini di tengah masyarakat untuk meringankan beban. Maka kalau kita perhatikan dalam akad syariah, asuransi syariah itu ada tiga akadnya. Ya. Pertama musyarakah, artinya mereka para anggota mengumpulkan harta mereka menjadi satu, mereka bersekutu mengumpulkan harta. Kemudian perwakilan wakalah, para anggota mewakilkan harta ini dipegang oleh perusahaan. Kemudian hibah, ya harta ini pada dasarnya dari anggota adalah sebagai hibah. Maka prinsip dasar asuransi syariah bersifat mengikat, ya hibah tapi mengikat. Hibah disyaratkan harus bersekian-sekian, ya hibahnya mengikat. Harus dicantumkan dalam anggaran dasarnya berapa bayaran sumbangannya. Kedua, perusahaan pengelola wajib memiliki dua rekening yang satu sama lain tidak ada kaitan. Jadi orang yang memegang tadi harus dipisahkan rekening khusus milik perusahaan dan rekening khusus milik badan dana. Ya tidak boleh digabungkan dan harta perusahaan dengan harta ini. Kalau seandainya dana tadi dikembangkan. Kemudian perusahaan pengelola dana asuransi syariah hanyalah sebagai wakil. Kemudian aset dan laba asuransi semata-mata milik pemegang polis, bukan milik perusahaan. Boleh dicantumkan bahwa laba dari dana yang dikembangkan diperuntukkan sebagai dana cadangan atau menutupi sebagian premi, ya, yang harus dibayar menjadi yang berkurang. Jadi misalkan premi-premi yang sudah ditantunin ditutup dengan keuntungan jika dikembangkan dana tadi, atau disalurkan kepada yayasan sosial. Nah ini bentuk prinsip berikutnya. Pada saat asuransi dilikuidasi, maka seluruh aset dan dana tersisa disalurkan untuk kepentingan sosial. Ya. Kemudian sebagian pemegang saham berhak untuk menjadi pengelola. Ya, berhak dari para anggota itu berhak untuk mengelola keuangan tersebut. Kemudian pengangkatan Dewan Pengawas Syariah. Jadi harus ada pengawas syariahnya supaya betul-betul dijalankan sesuai syariah. Kalau tidak, maka dikhawatirkan nanti berjalannya tidak sesuai dengan syariah. Tentunya pengawasnya yang betul-betul paham tentang syariah. Inilah fatwa yang diatur oleh IOFI agar asuransi syariah tersebut betul-betul sesuai dengan syariat. Ya, maka bentuk berikutnya adalah BPJS. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Masih tersisa sedikit waktu untuk kita tanya jawab dan berdiskusi baik masalah tema kita maupun yang lainnya dalam masalah muamalah maliyah, muamalah harta. Dipersilakan. Ya, silakan. Kita minjam uang berbunga, ya. Kemudian untuk gaji karyawan, apakah halal karyawan tersebut menerima gaji dari pinjaman bunga tersebut? Maka, ya, kalau pinjaman bunga berbunga, maka yang pinjamannya itu halal, pinjamannya itu akan dikembalikan, ya kan? Itu adalah halal, karena itu udah hutang. Ya. Yang haram yang mananya? Ribanya. Nah, berarti kalau dibayarkan gaji karyawan dari pinjaman juga bunganya, wajib bayar bunga, maka itu karyawannya tidak mengapa. Karena dia asalkan pekerjaan karyawan itu disebut adalah pekerjaan yang dihalalkan. Ya. Tapi yang diharamkan, kalau memang seandainya ya perusahaan mendepositokan uang. Nah, bunganya itu yang diambilnya, memang bunga saja. Bunganya yang diambil untuk gaji karyawan. Uang pokoknya tetap saja dibiarkan di deposito. Bunganya diambil tiap bulan untuk gaji karyawan. Dan karyawan tahu, ini adalah dari bunga, maka ketika kalian tahu jelas ini riba bunga itu adalah haram, maka karyawan tidak boleh menerima. Paham perbedaannya? Perbedaan pertama, kalau minjam uang ya nanti bayar bunga, berarti uang dipinjam adalah hutang, itu halal, hutang adalah boleh. Tapi nanti yang bunganya kewajiban perusahaan bayar bunganya, itu dosa, perusahaannya berdosa. Ya, tapi karyawan tidak berdosa karena hutang itu ya boleh, enggak masalah. Bunganya itu tidak sah, hutangnya sah, wajib membayar hutangnya. Ya, Allah taala bisa dipahami, Pak ya? Ya, silakan yang lain. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang apa, Pak? Yang membayar siapa? Bapak membayarnya. Iya. Kalau misalkan sampai 60 tahun tadi, Pak. 60 tahun Bapak enggak dapat musibah, uang itu hilang atau dikembalikan Bapak? Iya. Berarti yang mengadakan jaminan itu dia langsung. Misalkan rumah sakit ya. Ya, misalkan rumah sakit, yang mana rumah sakit ini membuat aturan, silakan bayar sekali saja, ya, dicek asuransi kesehatan. Yang mengadakan itu rumah sakit sendiri atau perusahaan asuransi? Perusahaan asuransi, kok bisa syariah seperti itu? Ya. Nah, para ulama mengecualikan kalau misalkan rumah sakit, ya. Dan dia bisa memperkirakan, diperkecilkan gorornya. Misalkan dicek dulu kesehatan kita. Setelah dia tahu ceknya, oh, mungkin Bapak nih sakitnya paling hanya demam-demam saja, karena gak ada yang parah. Bapak udah bayar premi sekian untuk sekian tahun. Artinya Bapak diperkirakan ya paling sakit sekian. Artinya dikecilkan minimal dan kita membayarnya langsung ke rumah sakit. Maka para ulama membolehkan hal ini. Tapi kalau untuk bukan yang mengadakan pada suatu yang sebuah perusahaan mengumpulkan uang premi, maka tadi sudah kita katakan, para ulama katakan itu adalah tukar uang, ya, tukar uang dengan uang dengan jasa, yaitu juga jual beli uang dengan jasa, yang mana jasa tidak jelas, bisa ada bisa tidak, ya, maka itu ghoror, maka tidak sah, maka Allah Ta'ala itu adalah maka tidak sah, maka dia haram. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Ya. Ya. Lebih baik. Oh, kita mengganti yang lebih baik. Kalau yang memberi hadiah ridho, ya nggak masalah. Kalau dia tidak mau, maka kita tidak bisa maksa. Ya, berarti kita memberikan bukan narik hadiah, tapi merevisi hadiah ya, revisi dengan lebih baik. Iya, tergantung dari yang sudah nerima hadiah. Ya, kalau dia mau diganti ya nggak masalah. Tapi kalau dia tidak mau, maka kita tidak bisa maksa. Ya, itu bukan menarik, tapi mengganti dengan lebih baik ya. Maka itu berbeda dengan mana hadis Nabi yang menarik, artinya tidak dikasih lagi, memang diambil. Wallah ta'alam. Ya. Silakan. Insyaallah kita lanjutkan setelah dikumandangkannya azan ya. Insyaallah kita lanjutkan. Maaf Pak, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Ya, niat tapi ikut agar supaya dia dibantu nanti ketika musibah. Apakah itu dibolehkan? Itu pertanyaannya. Ya, apakah harus tetap atau boleh berbeda hadiahnya tergantung ini, ya kemampuan. Nah, keduanya dibolehkan. Ada apa yang pertama, bolehkah kita menghadiahkan tapi dalam hati ada niat kita nanti akan dibantu juga, gitu kan? Itu boleh, nggak masalah. Sehingga para ulama mengatakan kasus pada hadis seorang Arab Badui yang mana memberikan hadiah pada Nabi, ya, memberi hadiah pada Nabi. Kemudian Nabi yang balasnya. Balasnya hadiah tersebut cukup, ya belum, kata Arab Badui tersebut, ditambah lagi hadiahnya, sudah cukup belum, tiga kali cukup, ya sekarang cukup, yang mana Arab Badui, sehingga para ulama mengatakan, ya kalau ada orang yang memberikan hadiah pada kita, yaitu pertama diantaranya adalah tersebut adalah orang miskin, ya, atau memang kebiasaan kalau orang ini memberi hadiah kita harus ngasih balasannya, maka itu nggak apa-apa. Itu tadi buktinya orang-orang Badui, dia diberikan Nabi, ternyata orang Badui tidak malah tidak diingkar oleh Nabi. Ya, dia minta mengharapkan balasan, diberi balasan oleh Nabi tidak cukup bagi dia sampai tiga kali. Baru dia mau rela hadiah tadi diambil oleh dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terjadi di masyarakat itu tidak masalah, misalkan di daerah-daerah yang mana kalau kita dalam ada acara, ya, mereka masyarakat ngasih telur dan ngasih gula. Harapan mereka apa? Mereka nanti begitu ada cara, mereka juga akan kita bantu. Nah, itu tidak masalah, dibolehkan. Nah, kalau sudah berlaku masyarakat, maka harus dijalankan. Itu namanya hadiah tuh ma'as-sawab. Artinya hadiah yang kebiasaan masyarakat harus dikembalikan. Maka kita harus dikembalikan. Maka itu adabnya, ketika memberi hadiah pada kita orang yang lebih miskin dari kita, para ulama mengatakan harus kita mengembalikan hadiahnya. Ya, harus kita mengembalikan hadiahnya. Ini adabnya dalam masalah hadiah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW diberi hadiah, beliau selalu memberi balasannya. Ya, sampai Arab Badui tidak mau dengan balasan yang pertama. Bahkan sampai tiga kali dibalas Nabi baru dia ridho. Jadi tidak masalah kita memberi hadiah dan niat untuk kita juga akan dibantu, ya itu tidak masalah. Cuman pahalanya tentu tidak berbeda kalau kita sedekahkan karena Allah, ya kalau itu hadiah, artinya ingin mengharapkan supaya dekat hubungan kita. Tapi kalau kita betul-betul menghadiahkan, Allah yang menggantinya, berarti berubah menjadi apa? Sedekah, ya pahalanya Allah yang menggantinya menjadi sempurna, itu menjadi sedekah dia. Nah. Kemudian tadi, ya, apakah boleh dengan jumlah tetap atau sesuai kemampuan? Keduanya dibolehkan, ya. Maka kalau seandainya disepakati peserta dengan iuran tetap, maka persyaratan itu berlaku sah, ya, hadiah dengan syarat itu sah. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu na'inda syurutihim, orang-orang Muslim itu wajib menepati syarat yang mereka sepakati, ya. Kalau disepakati di awal dengan bayar tetap, maka wajib harus mengikuti persyaratan tersebut. Kalau tidak berdosa. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Orang beriman tepati sepakatan-sepakatan yang telah kalian bikin. Kemudian kalau sesuai kemampuan, nah ini lebih baik. Ya. Sebagaimana Bani Asyari, kabilah Asyariyun, mereka sesuai kemampuan mereka mengumpulkan. Nah, itu lebih baik. Ya. Cuman kalau sesuai kemampuan ini tentu nanti ya orang apa itu mungkin cocok untuk orang yang betul-betul bagus keimanannya. Tapi kalau untuk yang orang-orang yang kurang keiman kepada Allah, maka betul-betul dia memiliki kelapangan, tapi dia hanya memberikan hadiah sedikit, ya. Artinya keduanya dibolehkan, tidak ada larangan dalam syariat. Wallahu taala alam. Ya, masih ada satu lagi, silakan Pak. Ya. Oh, dengan rumah sakit. Ya, yang ada kan rumah sakit ya. Ya itu masih dibolehkan gorornya, tentu akan berbeda polisnya itu dengan orang yang sakit, dengan yang tidak ada penyakit, tentu akan lebih ringan. Ya, dan akadnya tetap hadiah, jual beli jasa juga ya. Jual beli jasa itu dibolehkan pengecualian dari para ulama, tapi yaitu ya, diminimalkan ketidakjelasannya. Ya, dicek dulu umurnya berapa, kemudian kesehatannya secara rinci diperkecil ketidakjelasannya. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama pengecualiannya. Allah taala. Ya, semoga ini bermanfaat bagi sharing kita semua. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.